bagaimana cara membayar utang kepada seorang yang tidak diketahui di mana sekarang. Kalau dia tidak diketahui, kemudian diketahui ahli warisnya, berikan kepada ahli warisnya. Kalau tidak diketahui pula ahli warisnya, maka dia sedekahkan uang tersebut dengan niat ini sedekahnya fulan yang dia utangi. Wallahu a'lam.